tanpa ada contoh sebelumnya. Perkara yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh makna ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Nabi, bukanlah aku ini bid'ah dari Rasul. Artinya yang datang tanpa ada Rasul sebelumnya. Sudah berlalu sebelum beliau apa? Para Rasul. Nah, kalau kalian beriman dengan Nabi Ibrahim sebagai Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Isa, kenapa kalian tidak beriman dengan Nabi Muhammad sebenarnya? Dalam keadaan beliau datang dengan membawa apa? Bukti-bukti. Kenapa kalian heran Rasul dari kalangan manusia? Padahal kalian merasa beriman dengan Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahud, Nasrani, bahkan musyrikin Quraisy, musyrikin Arab jahiliyah dahulu, semuanya mengaku di atas apa? Ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tahu Nabi Ibrahim itu Rasul Allah. Dalam keadaan Nabi Ibrahim itu manusia. Kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW mereka apa? Tidak imani dan merasa heran, mana mungkin ada Rasul dari kalangan manusia, padahal beliau bukanlah yang pertama yang Allah utus. Sudah berlalu sebelum beliau para Nabi, para Rasul dari kalangan manusia. Nah, bisa juga ditambahkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 117, Allah Ta'ala berfirman, Badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. 117 Al-Baqarah 117. Allah adalah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu maksudnya badi'us samawati wal ardh, yang mewujudkan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ini contoh penggunaan ya, makna bid'ah dengan makna ini. Perkara baru atau perkara yang dibuat yang tidak ada contoh sebelumnya. Contoh lain adalah perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, riwayat Al-Bukhari, tentang salat tarawih berjamaah dengan satu imam. Ya. Disatukannya jamaah salat tarawih. Beliau katakan apa? Ni'matil bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Salat tarawih yang beliau satukan ya, dipimpin oleh seorang imam, beliau katakan nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah ini. Mengapa beliau katakan demikian? Karena dulu pernah dilaksanakan di masa Nabi SAW, kemudian ditinggalkan, tidak lagi diteruskan. Terjadi sekitar 3 malam tarawih berjamaah bersama Nabi SAW. Setelah itu ditinggalkan, tidak ada lagi tarawih berjamaah dengan satu imam begitu, sampai Rasulullah SAW wafat. Kemudian diteruskan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga salat tarawih saat itu tidak disatukan dengan satu imam. Pencar-pencar, ada yang sendiri-sendiri, kalaupun jamaah ya jamaah kelompokan kecil-kecil begitu. Tidak secara apa keseluruhan. Nah, sampai di masa Umar bin Khattab, beliau ingin mengembalikan yang dulu pernah dipraktikkan di masa Nabi SAW, kemudian ditinggalkan. Apa pertimbangannya? Karena kalau dulu Nabi SAW meninggalkannya itu khawatir akan apa? Diwajibkannya salat tarawih, dan itu akan memberatkan umat. Karena yang namanya masa turunnya wahyu, perubahan hukum itu masih apa? Masih mungkin. Sehingga beliau khawatir kalau demikian ini bisa kemudian turun wahyu mewajibkan salat tarawih, akhirnya menyusahkan umat. Maka beliau meninggalkannya khawatir nanti diwajibkan dan kalian tidak akan sanggup. Nah, tapi ketika beliau sudah wafat, wahyu sudah berhenti, sehingga hukum tidak akan mungkin lagi apa? Dirubah. Nah, pertimbangan sahabat Umar adalah ini maslahat. Bahkan ada hadis Nabi SAW menyebutkan siapa yang salat tarawih sama imam sampai selesai, dia dihitung salat semalam penuh. Ini punya keutamaan. Dan juga yang namanya al-jamaah itu apa? Lebih utama daripada sendirian sebagaimana yang maklum. Karena pertimbangan inilah beliau mengembalikan sunnah yang ditinggalkan itu. Nah, nanti ada pembahasan tentang sunnah-sunnah yang pernah dilakukan kemudian ditinggalkan. Maka menghidupkannya kembali ini enggak termasuk apa? Enggak termasuk bid'ah yang tercela. Kalaupun dibilang bid'ah, itu bid'ah menurut apa? Menurut bahasa, menurut Allah. Contoh penggunaan lagi adalah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Al bid'atu bid'atan." Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madzmumah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Maka apa saja yang sesuai sunnah, sunnah Nabi SAW, maka itu yang terpuji. Maka apa saja yang sesuai sunnah, maka itu yang terpuji. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wama khalafa sunnah fahuwa madzmum. Dan apa saja yang menyelisih sunnah, dan apa saja yang menyelisih sunnah, maka itulah yang tercela. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madzmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Maka apa saja yang mencocoki sunnah, yang sesuai sunnah, maka itu yang terpuji. Dan apa saja yang menyelisih sunnah, wa ma khalafa sunnah fahuwa madzmum, maka itu yang tercela. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilya. Orang yang menisbatkan madhabnya kepada Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, mereka berpemahaman dari sini bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Iya kan? Dan mengatakan ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Mengatakan ini apa? Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka apa? Tidak memahami ucapan Imam Syafi'i tadi, atau mengambil perkataan Imam Syafi'i sepenggal tadi sampai pada apa? Al-bid'atu bid'atan, bid'ah mahmudah wa bid'ah badumah, titik. Nah gitu ya, padahal ada terusannya. Ada terusannya. Apa katanya Imam Syafi'i terusannya? Yang mencocoki sunnah, yang sesuai sunnah itu yang terpuji. Nah, terus bagaimana coba? Ada bid'ah tapi sesuai sunnah. Gimana itu pengertiannya? Inilah yang dimaksud kata ulama, bahwa yang diinginkan Imam Syafi'i itu bid'ah menurut apa? Bahasa. Dalam istilah bahasa, perkara baru yang dulu apa mungkin dilakukan tapi terus ditinggalkan. Paham? Kalau dihidupkan lagi dan sesuai sunnah, maka ini yang namanya apa? Bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, terpuji. Jelas? Tapi kalau tidak sesuai sunnah, artinya apa? Dahulu enggak ada contohnya, kemudian dibuat-buat. Nah, ini yang tercela. Sehingga jelas bahwa yang diinginkan Imam Syafi'i rahimahullah bid'ah menurut istilah bahasanya. Nah, mereka enggak menampilkan ucapan yang terakhir nih. Karena kalau ini ditampilkan, ya kelihatan apa? Enggak sesuai dengan yang mereka maukan. Nah, itulah orang kalau apa? Mengutip ya ucapan tapi sesuai dengan apa? Hawa nafsu. Ya, diambilnya sepenggal-sepenggal. Apa yang sesuai dengan maunya itu yang diambil, yang enggak sesuai tinggalkan. Allahu musta'an. Nah, tuan tulis, karena itu berkata Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani ba'dil bid'ah ba'dil bid'ah fa innama dhalika min al bid'ah lughawiyah la syar'iyyah. Adapun yang terjadi pada ucapan salaf dari menganggap baik sebagian bid'ah, adapun yang terjadi dalam ucapan salaf dari menganggap baik sebagian bid'ah, maka itu dalam pengertian bid'ah menurut bahasa. Itu dalam pengertian bid'ah menurut bahasa, tidak menurut syariat. Ya. Bisa dilihat dalam kitab beliau Jami' al-Ulum al-Hikam, Syarah Arba'in. Selesai. Paham ini? Ini bid'ah menurut bahasa dengan makna yang pertama. Asy-syai'ul mukhtara' 'ala ghairi thalin sabiq. Perkara yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Nah. kalimat tanpa ada contoh sebelumnya, entah itu enggak ada contoh secara mutlak atau ada tapi kemudian ditinggalkan. Paham? Itu namanya tanpa ada contoh sebelumnya. Makna yang kedua, makna yang kedua dari bid'ah itu adalah apa? At-ta'ab wal kalal. Bid'ah dalam bahasa bisa artinya itu lelah. Lelah. Capek, ya, lelah. Itu bid'ah dalam arti bahasa. Ya, seperti kalau ada ucapan abda'atil ibil atau abda'atul ibil, artinya idza barakat abda'atil ibil, ibil idza barakat fit tariq min hazal aw da' aw kalal. Unta abda'at, yaitu unta berbuat bid'ah, maksudnya gitu. Maksudnya gimana unta berbuat bid'ah? Yaitu kalau unta itu barokat, barokat itu duduk ya di jalan karena badannya yang kurus atau karena penyakit atau karena lelah. Abda'atil ibilu, unta itu berbuat bid'ah, maksudnya unta itu dia duduk di jalan karena badannya yang kurus, ya, nggak kuat berdiri, atau karena penyakit, ya, dia nggak bisa, nggak tahan berdiri, atau karena emang dia lelah, capek. Itu dalam bahasa diartikan abda'atil bid'ah, ibil. Contoh juga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni ubdi'a bi." "Inni ubdi'a bi." Orang itu berkata, sungguh kendaraanku, ini hewan tungganganku, lelah, tidak sanggup berjalan. Fahmilni, maka bawalah aku. Ya, ini minta ditandu gitu ya. Gimana enggak bisa jalan nih. Faqala, maka beliau bersabda, ma indi, aku tidak punya sesuatu yang bisa membawamu. Artinya enggak ada kendaraan, tunggangan. Faqala rajul, maka ada orang lain yang berkata, ya Rasulullah, ana adulu ala man yahmilu. Maka ada orang lain yang berkata, wahai Rasulullah, aku akan tunjukkan dia orang yang bisa membawanya. Orang yang bisa apa? Membawanya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Maka semangat ya. Walaupun tidak bisa berbuat baik secara langsung, setidaknya mengarahkan kepada yang baik, dapat pahalanya sama. Paham? Nah, Itu contoh penggunaan bid'ah dengan makna kedua. Bisa artinya taat, lelah, capek. Dan yang lebih nampak adalah makna yang pertama, paham? Dalam pemakaian bahasa. Berikutnya, masalah yang kedua. Bid'ah menurut syariat. Bid'ah menurut syariat. Ditunjukkan dalam hadis Aisyah yang kita baca ini, hadis kelima dalam hadis Arba'in ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda apa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ini dalil tentang definisi bid'ah menurut syariat. Antum tulis, maka bid'ah menurut syariat memiliki tiga ketentuan. Bid'ah menurut syariat memiliki tiga ketentuan. Yang pertama, al-ihdas. Ihdas itu artinya mendatangkan perkara baru. Yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Pengertian tanpa ada contoh sebelumnya sebagaimana tadi disebutkan ya. Ini betul-betul enggak ada contoh sama sekali atau ada tapi kemudian ditinggalkan. Nah, ini dari lafaz apa? Dari lafaz man ahdatsa. Nah, ini ya, ketentuan yang pertama ini diambil dari lafaz apa? Man ahdatsa. Siapa yang berbuat ihdats, yaitu mendatangkan perkara baru yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, ini ketentuan yang pertama dari kalimat man ahdatsa. Juga ditunjukkan dalam hadis-hadis yang lain. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Muhdatsatil umur. Ini kan Nabi katakan muhdatsatil umur. Juga dalam biasa tuh khutbatul hajah ya. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsa bid'ah, ya kan? Berarti ketentuan bid'ah yang pertama apa? Ihdats. Ihdats. Yaitu mendatangkan perkara baru yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Itu ketentuan yang pertama untuk mendefinisikan bid'ah dalam istilah syariat. Yang kedua, ketentuannya adalah dinisbatkan kepada agama. Dinisbatkan atau dikaitkan. Dinisbatkan atau dikaitkan kepada perkara agama. Jelas? Ini mengambil dari lafaz fi amrina hadza. Fi amrina hadza. Itu dalilnya. Dalam urusan kita ini. Urusan Nabi itu apa? Din, agama, ya kan? Nabi SAW datang kepada umat ini, Allah katakan apa? huwallazi arsala rasulahu bil huda wadi wadinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Al huda, petunjuk, dan agama yang hak. Sehingga dalam urusan kami ini maksudnya apa? Urusan agama. Man ahdatha fi amrina hadha. Man ahdatha tadi makna ihdath. Yang kedua, fi amrina hadha, dalam urusan kita ini maksudnya dalam urusan agama. Maka ketentuan bid'ah yang kedua adalah dinisbatkan, dikaitkan kepada apa? Agama. Bagaimana kita tahu ini dikaitkan dengan agama? Nanti akan ada penjelasannya. Yaitu orang tadi melakukannya niatnya apa? Taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Dia niatnya apa? Itu taat, ibadah. Nah, berarti apa? Dia mengaitkan ini dalam urusan apa? Agama. Jelas? Yang ketiga, tidak bersandar kepada dalil syar'i. Tidak bersandar kepada dalil syar'i. Ini tidak ada dasar dalilnya. Tidak ada dasarnya apa? Ini mengambil dari lafaz apa? Dari lafaz ma laisa min ma laisa minhu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu. Ma laisa minhu, apa yang tidak termasuk darinya, tidak termasuk dari agama. Ini tidak ada dasarnya. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Tidak ada. Ini ketentuan yang ketiga. Juga dalam lafaz yang kedua itu laisa alaihi amruna. Tidak ada atasnya perintah kami. Paham? Enggak ada petunjuk dari Nabi, enggak ada di situ. Ah, itu namanya apa? Dia tidak berdasar kepada dalil syar'i. Paham ini? Ah. Ini tiga ketentuan bid'ah. Jadi dari sini kesimpulan yang tertulis, kesimpulannya bid'ah itu adalah bid'ah dalam istilah syariat. Bid'ah dalam istilah syariat adalah ma uhsisa fid din min ghairi dalil. Itu singkatnya. Apa saja yang diada-adakan dalam urusan agama, apa saja yang diada-adakan dalam urusan agama tanpa dalil, apa saja yang diada-adakan dalam urusan agama tanpa apa? Dalil. Ada, itu bid'ah. Jelas ya? Nah, hingga pertanyaannya, kalau misalkan ada pertanyaan sholat, apakah itu bid'ah? Tidak, karena apa? Bukan perkara baru, perkara yang sudah ada dari Nabi SAW dahulu. Ya. Seperti juga apa? Siam Ramadan, itu bukan perkara baru, perkara yang dikenal dari agama ini dikenal. Baik. Kemudian kalau ada perkara baru tapi dalam urusan dunia tidak dikaitkan dengan agama, apakah itu bid'ah? Menurut syariat? Tidak. Kalau dalam perkara apa? Keduniaan yang enggak dikaitkan dalam urusan agama. Dari Nah, ini bisa apa? Menolak orang yang kemudian mengatakan kalian itu selalu membid'ah-bid'ahkan saja. Kalau memang kalian itu anti bid'ah, sudah, enggak usah pakai mic, enggak usah pakai apa lagi? Pakai ini alat perekam ini, enggak usah, itu bid'ah semua ini. Ya. Ini enggak paham ya. Adapun mic ya, atau alat perekam yang semisalnya, itu enggak dikaitkan dengan urusan agama. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengenal ini dikaitkan dalam urusan agama atau enggak. Yang paling penting tadi, kalau melakukannya itu dengan niat apa? Taqarrub, niat ibadah. Ya, pada perkara tadi itu namanya dia mengaitkan dengan urusan agama. Ya. Ya, namun kayak gini ini kan wasilah ya. Tidak ada di situ apa? Niat taqarrub pada zatnya ya, enggak. Bang. Begitu pula kalau ada perkara baru dikaitkan dengan urusan agama tapi ada dalilnya, ada dasarnya, itu juga bukan apa? Bukan bid'ah. Seperti apa? Ya, seperti ini yang dikenal, yaitu mengumpulkan mushaf dalam apa, mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Itu perkara baru, di zaman Nabi tidak ada. Dan ini kaitannya jelas dalam urusan agama ya. Tapi dia memiliki apa? Memiliki dasar. Dasarnya ada. Apa dasarnya? Allah sebutkan Al-Quran itu dengan kalimat apa? Kitab. Iya kan? Kitabun anzalna. Al-Quran itu adalah kitab. Apa makna kitab? Di antara kitab maknanya itu apa? Al-Jami, yang mengumpulkan. Iya kan? Baik. Jadi dari sini sudah diketahui bahwa pengumpulan Al-Quran dalam mushaf menjadi suatu kitab itu bukan perkara apa yang tidak berdasar, ada dasar dalam Al-Quran. Jelas? Nah, dan juga itu dengan apa, ijma'us sahabat, sepakat sahabat. Di bawahnya tertulis berkata Ibn Rajab rahimahullah, fakullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakul lahu aslun min ad-din yarji'u ilaih fa huwa dalalah wa ad-din minhu bari. Maka setiap orang yang membuat perkara baru dan menisbatkannya kepada agama, dan tidak memiliki dasar, rujukan dari agama, maka itu adalah dhalalah, kesesatan. Wad-dinu minhu bari, dan agama ini berlepas diri darinya. Ini tidak termasuk dari Islam. Tambahkan lagi perkataan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini dari kalangan Syafi'iyah, biar lebih jelas lagi. Karena banyak orang yang mengaku madhab Syafi'iyah enggak paham ini. Qala Ibn Hajar, berkata Ibn Hajar rahimahullah, dalam Fathul Bari. Wal muradu biqauli kullu bid'ah dalalah. Dan maksud sabda Nabi, dan maksud sabda Nabi, setiap bid'ah itu sesat, adalah ma uhditha wala dalila lahu minasyar' bi tariqin khasul 'am. Apa saja yang diada-adakan, ini dalam agama ya, yang tidak ada dalil dari syariat, tidak ada dalil dari syariat, secara khusus dan tidak pula secara umum. Dalil khususnya enggak ada, dalil umumnya juga enggak ada. Nah, itu namanya makna hadis Nabi, kullu bid'ah dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Sehingga bid'ah dalam pengertian syariat semuanya itu apa? Sesat. Enggak ada bid'ah dalam istilah syariat itu yang sifatnya apa? Hasanah, baik. Enggak. Karena Nabi SAW sendiri yang menyatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini masalah yang kedua. Dua masalah ya, bid'ah menurut bahasa dan bid'ah menurut syariat. Masalah yang ketiga, hubungan bid'ah menurut bahasa dan menurut syariat. Kalau kita hubungkan nanti apa hubungannya? Ada dua. Yang pertama, bid'ah menurut bahasa lebih umum, ini lebih luas daripada menurut syariat. Bid'ah menurut bahasa itu lebih umum daripada menurut syariat. Karena menurut bahasa tadi saya sudah sebutkan, ini setiap perkara yang dibuat yang enggak ada contoh sebelumnya. Entah itu dalam urusan agama atau tidak dalam urusan agama, entah itu dalam perkara yang baik atau dalam perkara yang buruk, entah itu yang ada dasarnya atau yang enggak ada dasarnya, itu dalam pengertian bahasa, paham? Umum. Kalau dalam pengertian syariat, ya tadi itu, ya dikaitkan dalam urusan agama yang tidak ada apa? Dasarnya, dalam dalilnya, itu dalam pengertian syariat, sehingga lebih khusus. Maka bisa kita simpulkan apa? Setiap bid'ah dalam istilah syariat itu juga bid'ah dalam pengertian bahasa. Tapi tidak semua bid'ah dalam pengertian bahasa diartikan bid'ah dalam pengertian syariat. Ya seperti ini, mik ya, merekam ini. Kalau menurut bahasa masuk enggak pengertian bid'ah? Masuk, karena dulu belum ada. Ya. Di masa Nabi enggak ada. Kemudian muncul bahasa belakangan. Ya, menurut bahasa bid'ah, tapi tidak menurut syariat. Paham? Itu. Yang kedua, hubungannya itu bid'ah menurut syariat seluruhnya sesat. dan tertolak. Tanpa kecuali. Sedangkan bid'ah menurut bahasa tidak selalu demikian. Sila, tidak selalu demikian. Paham? Ini bedanya. Biar tahu ya. Jadi, kalau dalam istilah syariat yang namanya bid'ah itu semuanya sesat dan tertolak. Ya, enggak ada nilainya. Ya, gak bisa orang itu mencari pahala, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan bid'ah itu gak bisa. Itu jalan sesat dan tertolak. Ini sia-sia. Paham? Nah, sehingga masyhur itu dari ucapan Salam bin Sulaim menasihati dirinya. Beliau katakan, ya Salam, nam ala sunnah khairun min antakum ala al-bid'ah. Wahai Salam, ya, tidurlah kamu di atas sunnah, itu lebih baik daripada kamu bangkit sholat tapi di atas bid'ah. Ya. Lihat, tidur perkara apa? Mubah. Tapi kalau tidurmu sesuai sunnah, tidur yang sesuai sunnah itu gimana? Ya, misalkan sebelum tidur apa? Kamu berwudu, baca doa, tidur pada sisi yang kanan, tidur ala sunnah, itu lebih baik daripada kamu bangkit sholat tapi kamu di atas bid'ah. Ini tanpa ada contoh ya. Mengabangkan amalan-amalan ya, sholat-sholat khusus yang itu gak ada contohnya dari Nabi SAW. Capek, lelah, ya, tapi enggak ada nilainya. Yang tidur, ya, santai, ya, ngisi tenaga, ya, tapi ada nilainya, pahalanya. Lebih baik. Lain. Tambah lagi ya. Masalah yang keempat. Hubungan antara bid'ah dengan muhdats. Muhdats, muhdatsah. Bid'ah dengan muhdats atau muhdatsah. Sering dengar kan bid'ah, bid'ah, muhdats, muhdatsah. Apa hubungannya? Nah, anu katakan keduanya memiliki makna yang sama hanya saja bid'ah lebih banyak dikaitkan dalam urusan agama sedangkan muhdats lebih umum. dalam urusan agama ataupun yang lainnya yang sifatnya tercela. Yang sifatnya tercela. Seperti maksiat. Seperti maksiat. Maksiat itu dalam bahasa syariat diartikan muhdas. Contohnya hadis. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini pernah kita baca juga dalam syarah kemarin ya. Nabi bersabda, "Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan." Siapa yang berbuat muhdas di dalamnya, maksudnya di Madinah, di dalamnya di Madinah, siapa yang berbuat muhdas di Madinah, di dalamnya ini di Madinah, atau melindungi orang yang berbuat muhdas, maka baginya laknat Allah dan laknat para malaikat dan seterusnya. Sudah disebutkan kan di kitab ini, sudah dibaca kemarinnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ai maknanya yaitu ahdatsal maksiyah, berbuat maksiat. Jadi istilah muhdas dalam bahasa syariat lebih diarahkan kepada apa? Perkara tercela, baik dalam urusan agama atau dalam yang bukan urusan agama, umum ya, kemaksiatan. Nah, di bawahnya tulis kesimpulannya. Yang pertama, perkara baru yang dibuat, perkara baru yang dibuat ada yang terpuji dan ada yang tercela. Baik dikaitkan dengan agama atau tidak. Ini pengertian umum. Inilah yang apa dimaksud dalam bahasa. Perkara baru yang dibuat baik terpuji atau tercela dalam urusan agama atau bukan dalam urusan agama. Pokoknya ini perkara baru. Nah, itu yang umum. Ini dalam istilah apa? Bahasa. Yang kedua adalah perkara baru yang tercela. Perkara baru yang tercela. Baik dalam urusan agama atau bukan. Nah, ini makna apa? Muhdas. Ini muhdas ya. Muhdas atau muhdasa. Perkara baru yang tercela. Enggak benar gitu ya. Entah itu dalam urusan agama atau bukan. Nah, ini muhdas. Yang ketiga adalah perkara baru yang tercela dalam urusan agama. Perkara baru yang tercela dalam urusan agama secara khusus. Nah, itu namanya bid'ah dalam istilah syariat. Sehingga antara muhdas dengan bid'ah itu satu sisi ada kesamaan, sisi yang lain apa? Ada beda dikit. Kesamaannya adalah antara muhdas dengan bid'ah itu bisa diartikan perkara baru yang tercela dalam urusan agama. Paham? Bedanya kalau muhdas itu tidak selalu dalam urusan agama. Bisa juga dalam urusan yang lain seperti ini kemaksiatan. Ya. Maksiat kan dikatakan bukan urusan agama karena pelakunya kan enggak niat ibadah ya. Pelakunya melakukannya ya dia tahu itu pelanggaran, dia tahu. Ya. Nah. Ya seperti misalkan apa? Yang zaman sekarang ini ya. Judi dengan berbagai macam modelnya, ya. Iya kan? Permainan-permainan judi yang dulu enggak ada dibuat-buat negara baru ini dalam urusan maksiat. Nah, itu muhdas namanya. Nah, nanti masih ada berapa masalah lagi untuk bisa membedakan istilah-istilah ini biar apa? Enggak salah dalam mengistilahkannya. Ada pertanyaan? Ya deh. Insyaallah ini dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله